Ayat 11. Seperenam ini dari mana? Ini disebutkan dalam fatwa Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim. Yang seperenam ini adalah takmilah sulusain, penggenap agar setengah ini menjadi 2/3, sehingga setengah tambah seperenam ini nanti genapnya jadi 2/3. Takmilah sulusain, yang disebut dengan takmilah sulusain, penggenap menjadi 2/3. Penggenap menjadi 2/3. Dan itu berdasarkan fatwa Ibnu Mas'ud. Cucu perempuan dari anak perempuan, ini zawil arham. Zawil arham. Saudari seibu, dia dapat enggak? Saudari seibu. Saudari seibu enggak dapat. Mahjub. Mahjub dengan anak perempuan. Karena saudari seibu itu mahjub dengan farq waris, dengan anak atau keturunan yang mendapatkan warisan. Baik. Berarti di sini perhitungan kita tinggal di dua ashabul furud, setengah dan seperenam. Kalau kita total setengah tambah seperenam, jadinya berapa? 2/3 ini ya. 2/3. Di situ masih ada yang kurang. Kurang berapa? Kurangnya 1/3. Ini sisa. Dikasihkan siapa sisa itu? Kalau ada asobah, kasih ke asobah. Tapi di sini enggak ada asobah, terus dikasihkan ke siapa? Boleh enggak dikasihkan ke dzawil arham? Dulu sudah pernah kita bahas syarat dzawil arham boleh dapat warisan adalah tidak ada sahibur rad, tidak ada orang yang berhak dapat rad. Siapakah orang yang dapat rad? Yang dapat rad adalah ashabul furud yang bukan asobah. Nah, maka ketika ada sisa itu dikembalikan ke yang dapat rad, yaitu ashabul furud yang dapat asobah. Ya. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ini ashabul furud, nggak kelihatan kalau merah ya. Ashabul furud. Sehingga sisa ini dikembalikan ke ashabul furud. Begitu. Terus gimana caranya? Nah, ilmu untuk membahas ini dibahas dalam kajian yang judulnya radd, yang dibujulnya radd. Raddun. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang cara menghitung radd. Saya hapus. Pemirsa boleh mencatat. Selanjutnya saya hapus ya. Cara menghitung rad. Pembahasan ulama ketika menghitung rad, cara hitung rad itu dirinci menjadi dua. Tidak ada suami atau istri. Jadi di tengah ahli waris tidak ada suami atau istri. Yang kedua, ada suami atau istri. Di antara ahli waris ada suami atau istri. Baik, sekarang kita sebutkan yang pertama. tidak ada suami atau istri. Karena nanti dibedakan antara perhitungan yang ada suami istri dan tidak ada suami istri. Saya ulangi lagi ya, tadi tentang rod, yang dapat rod ya, yang dapat rod itu satu ashabul furud, dua tidak ada asobah. Berarti saya bisa tulis selain asobah. Kalau ada asobah nggak ada rod. Tiga, selain suami istri. Selain suami istri. Sehingga kalau kasusnya tadi ada orang yang meninggal, ahli waris suami, satunya cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, anaknya kemana? Ya anaknya sudah mati duluan ya. Yang masih hidup cucu perempuan, ketika ibu itu mati, yang masih hidup cucu perempuan dari anak perempuan. Terus gimana? Suami dapat setengah. Sisa setengah sudah tidak ada ashabul furud yang lain selain suami, tapi suami enggak dapat rod, baru dikasihkan ke dzawil arham. Ini dzawil arham, tapi dapat karena tidak ada ashabul furud selain suami istri. Baik. Tapi kalau ada ashabul furud selain suami istri, misalnya anak perempuan, maka dia dikasih. Anak perempuan dapat setengah nih jadinya, pas. Dapat ini seperempat, ini dapat setengah dan masih sisa berapa? Seperempat. Sisa seperempat tidak boleh dikasihkan ke dzawil arham, tapi dikembalikan ke anak perempuan. Baik, paham cara-cara ini ya? Gimana? Peserta atau jamaah yang ada di rumah, yang ikut online, ada komentar? Baik, pertanyaan banyak. Kita selesaikan ini dulu ya, baru nanti semoga ada kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Saya sebutkan cara perhitungan rod untuk kasus yang tidak ada suami istri. Sebenarnya rod itu cukup sederhana. Rod itu cukup sederhana. Sisa dikembalikan kepada ashabul furud selain suami istri sesuai porsi, intinya itu. Sekarang saya kasih dua contoh. Yang pertama, ashabul furud yang sejenis. Ashabul furud yang sejenis. Contohnya, ahli warisnya istri, dua anak perempuan. Sudah ini saja, enggak ada yang lain. Maka istri dapat berapa? 1/8. Dua anak perempuan dapat 2/3. Sisa berapa? Dihitung ya. 5/24. Jadi ada sisa 5/24. 24, 3, 8, 16. 16 tambah 3, 19. 5/24. Sisanya. Nah, kalau seperti ini ada istri ya. Tadi tidak ada suami istri. Mohon maaf, saya hapus saja. Ahli warisnya dua anak perempuan. dua anak perempuan dan ibu, misalnya ibu. Baik, tidak ada suami istri. Dua anak perempuan dan ibu. Ini berarti tidak sejenis. Kalau sejenis, dua anak perempuan saja. Berarti saya ulang lagi. Ahli warisnya dua anak perempuan saja. Dia dapat berapa? 2/3. Sisa sepertiga. Nah, sisa sepertiga dikasihkan ke ini, dibagi dua. Ya kan, cuma sejenis ya. Ahli warisnya cuma dua anak perempuan. Dia dapat 2/3. Sisa sepertiga dikasihkan ke dua anak perempuan. Contoh yang lain. Ahli warisnya dua anak perempuan, kemudian satu saudari seibu. Satu saudari seibu. Ini dapat berapa? 2/3. Yang ini mahjub. Ini mahjub ya. Sisa sepertiga. Maka sisa sepertiga dikembalikan ke dua anak perempuan. Jadinya jatahnya berapa? Masing-masing dapat setengah. Itu saja kan? Tinggal dibagi dua kan anak dua ya. Baik. Cukup. Ini ashabul furud sejenis. Hanya ada satu ahli waris ashabul furud, satu jenis, sama-sama anak perempuan, dan masih ada sisa, maka sisanya dibagi rata. Kasus yang kedua, ashabul furud beda jenis. Ashabul furud beda jenis. Contohnya, dua anak perempuan, terus cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu. Misalnya begini. Baik, dapat berapa masing-masing? Masing-masing dapat berapa? Dua anak perempuan dapat 2/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat berapa? Dapat berapa? Mahjub. Karena dia dapat 1/6 sebagai penggenap ketika ini sendirian. Tapi kalau dua orang, dia mahjub. Betul, coba dicek di tabel. Cucu perempuan dari anak laki-laki. 1/2. 2/3. 1/6. Satu lagi ada? Mahjubnya? Mahjubnya adalah anak perempuan berjumlah 2 yang mendapat 2/3. Ya? Di ini nih. Oh, ini. Ya, ini. Dia terhalangi oleh anak perempuan 2 ke atas yang mendapatkan 2/3. Kecuali kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia dapat asobah, mendapatkan asobah bil ghair. Nah, yang kayak gini sebenarnya dibahas di fikihnya. Baik, setelah itu ibu dapat ada anak 1/6. Sudah? Sisa berapa? 2/3 ya. Sisa ini ditambah ini, sisa 1/6. sisa seperenam. Nah, terus sisa seperenam itu kasihkan siapa? Ala ustaz, daripada repot kasihkan saja ke cucu perempuan, diikhlaskan saja kan beres. Ya, berarti enggak usah belajar yang rumit kayak gini. Ikhlaskan sajalah ustaz, dihibahkan daripada repot. Ya, boleh-boleh saja. Tapi tugas Anda harus mencari dia cara pembagiannya gimana. Prinsipnya sederhana ya. Cara pembagiannya adalah dikembalikan ke ashabul furud, dua anak perempuan dan ibu. Dikembalikan ke ashabul furud, dua anak perempuan dan ibu sesuai porsi. Jadi teorinya, kembalikan sisa ke ashabul furud, sesuai porsi. Maksud sesuai porsi gimana? Sesuai porsi ini. Jadinya langkah yang perlu Anda lakukan adalah, sampai sini kelihatan enggak di kamera? Kelihatan. Sampai mana? Sini? Kelihatan ya. Langkah pertama adalah buat perbandingan. Buat perbandingan. Atau sebenarnya ada yang lebih gampang. Buat perbandingan. Perbandingannya 2/3 dibanding 1/6. Itu sama dengan berapa? 4/1. 4/1. Sudah? Berarti 1/6 dibagi 5. 5 dari mana? 4/1. Ada sebuah pie buat pembagian 4/1. Anda jangan bagi 4. Dibagi berapa? 5, ya kan? Kalau Anda bagi 4, nah, kamu saya kasih 1, yang lainnya dikasih 3. Jadinya 1/3. Ya enggak? Kalau perbandingannya 4/1, berarti bagi berapa? Pie ini bagi 5. Pie ini dibagi 5. Maka 1/6 itu ibarat sebuah pie yang dia kita bagi 5. Jadi totalnya 1/6 ya, kita bagi 5. Maka yang satu dapat 4, yang satu dapat 1 bagian. 1/6 bagi 5 berarti sama dengan 1/30. Gini ya. Nah, selanjutnya 1/30 itu 4 untuk yang mendapatkan jatah 2/3, 1 untuk yang mendapatkan jatah 1/6. Teorinya kan kayak gitu ya. Jadinya jatah 2 kemudian tambahkan jatah. Tahap yang kedua adalah tambahkan jatah. Jadinya 2/3 ditambah 4, ini jatahnya, kali 1/30. Berapa? Dua per tiga tambah gini berapa? 24/30. Iya. Ini jadinya berapa ini? 4/30. 2/15 ya? Iya, 4/30 itu kan ya 2/3 kan jadi kalikan 10, 20, 24/30. 24/30. Kalau mau dibuat lebih sederhana, 12/15. 2 6. Bagi 6. Oh iya, bagi 6. Jadinya 4/5. Sudah? Kemudian yang dapat jatah 1/6. 1/6 plus 1 kali 1/30. Berapa? Hah? 1/5. Ya. Ini jadinya kan, ini kalau dikalikan 5/30. Kalikan 5 ya, 5/30 tambah 1 6/30. Sama dengan 1/5. Baik. Berarti 2/3 itu menjadi, ini menjadi 4/5. Menjadi 4/5, 1/6 menjadi 1/5. Anda buat perbandingan sekarang ya. 2/3 dengan 4/5. Gede mana? Besar mana? 4/5. 1/6 dengan 1/5. Besar mana? 1/5. Baik. Ada cara yang lebih ringkas enggak, Pak? Kok rumit kayak gini? Ada cara yang lebih ringkas ya. Coba perhatikan ini. Saya buat yang kayak gini biar Anda tahu latar belakangnya, jalan ngitungnya. Sebenarnya ada cara yang lebih ringkas. Cuman kan siswa enggak boleh tahu yang cara. Itu rahasia guru ya. Ini saya hapus ya. Ini tadi sudah. Sabul furud yang sejenis. Coba ini 2/3 tambah berapa? 1/6 sama dengan ini 6. Ini 6 ya. 6 bagi 3 kali 2 4 tambah 6 bagi 6 kali 1 1 sama dengan 5/6. Sudah? Sekarang gantikan angka 5 sebagai penyebut. Angka 5 sebagai penyebut. Jadi gini ya. 5 di sini. 5 ini 4 plus 1. Nah, ini dipisah jadinya. 4/5 plus 1/5. Nah, selesai. Ini pembahasan yang selesai. Nah, kalau ini privat, les privat. Kalau ini di sekolah ya. Anda kalau paham ini, nanti untuk yang satunya yang ada suami istri, yang itu lebih rumit ya, akan paham. Cari contoh yang lain yang beda ashabul furud. Cari contoh yang lain. Biar kita pakai teori yang ini saja. Tidak ada suami istri ya. Saya carikan contoh yang lain. Yang tidak ada suami istri. Misalnya bin, bintu ibn dan Satu anak perempuan. Satu bintul ibn. Terus apa lagi? Ibu. Sudah, ini. Ini berapa? Setengah. Yang ini? 1/6. Yang ini? 1/6. Sudah, sisa berapa? Sisa 1/6. Baik, sisa 1/6. Kalau pakai teori ini ya silakan. Kalau mau yang lebih cepat, setengah tambah 1/6 tambah 1/6. Ketemu berapa? Ini 6. Ada yang belum ngerti cara ngitungnya ini? 6 bagi 2 kali 1 3 plus 6 bagi 6 kali 1 1 plus 1. Totalnya 5/6. Dah, sekarang 5 yang digunakan untuk menggantikan ini. Ya. 5 digunakan untuk menggantikan ini. Anda gantikan jadi 5. Sudah? Jadinya 3/5 itu di sini. 3/5. 1/5. 1/5. Jadi itu kalau Anda enggak mau pakai yang ribet ini ya. Sudah? Nah, selesai ya. Baik, sekarang kita beralih ke kondisi yang kedua. Ada suami istri. Ada suami atau istri. Yang pertama, ashabul furud sejenis. Kalau sejenis mah gampang ya. Insya Allah gampang. Dua anak perempuan, suami. Baik. Ini dapat berapa? 1/4. Yang ini dapat? 2/3. Sisa berapa? 12. 8. 9. 3/12. 8 tambah 3. 11/12. Oh, 9 ya. 1/12. Sisa 1/12. Sisa 1/12. Sudah? Sekarang sisa 1/12 diserahkan ke siapa? Sisa 1/12 ikhlasin aja Pak Ustaz. Ini diserahkan ke anak perempuan. Karena suami enggak dapat rot. Suami tidak mendapatkan rot. Sudah? Cukup mudah insyaallah. Berikutnya, ashabul furud beda jenis dan ada suami istri. Nah, bagian ini yang agak rumit ya. Ashabul furud beda jenis, ada suami istri. Coba kita tulis. Ahli warisnya istri, anak perempuan, ibu. Nah, istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2, ibu dapat 1/6, sisa 24. 3 tambah 4 7 tambah 12 berapa? 19/24 berarti 5. Sisanya sisa 5/24. Nah, sisa 5/24 ini dibagikan ke selain istri. Nah, bagikan ke sini dan ini. Nah, ini enggak bisa pakai teori ini ternyata. Kalau bisa pakai teori ini saya kasih ini. Nah, ini hanya bisa pakai teori ini. Kembalikan ke ashabul furud sesuai porsi. Teorinya ini. Nah, perhitungannya gini, buat perbandingan. 1/2 dengan 1/6, kita buat perbandingan. Tahap 1 buat perbandingan, tahap 2 tambahkan jatah sesuai perbandingan. Tambahkan jatah sesuai perbandingan. Gimana perbandingannya? Dapat 1/2 dan dapat 1/6, buat perbandingan. 1/2 banding 1/6. Perbandingannya 3/1. 3/1. Kalau Anda membuat perbandingan 3/1, berarti pi-nya dibagi berapa? Bagi 4. Pi-nya dibagi 4. Ketika Anda bagi 4, ada yang dapat 1, ada yang dapat 3. Baik. Sehingga 5/24 itu ini ya, 5/24 ibarat 1 pi dibagi 4. Sudah? Maka yang dapat setengah tambahkan. Setengah plus 3 ya. Jatah dia 3 kali 5/24. 3/4. Hah? Gimana ini? 3/4 setengah tambah. Dia mendapatkan 3/4 dari 5/24. Tiga per empat dari 5/24. Sudah? Berapa ini? Boleh pakai kalkulator, silakan Pak. Saya nggak bawa HP yang... Saya tunggu kalkulatornya. Ini aja dulu. 15, ini berapa? 4 96. Nah. Jadi setengah tambah 15 bagi 96. 96 kali 2 itu berapa? 102. Hah? Bagi 2, ini gak bisa bagi 2. Enggak, yang bawah itu jadikan per 96. Yang ini? Ini 48 tambah 15. 48 tambah 15. 63 per 96. Ini jadi totalnya 63 sama dengan 63 per 96. Udah, bisa disederhanakan bagi 3. Bagi 3 bisa nih? Bisa. Bagi 3. 21 per 32. Sudah, enggak bisa bagi lagi ya. Bagi 3? Enggak bisa. 32 bagi 3? Enggak bisa ya. Satu lagi, ini yang dapat porsi pertama ya. Yang anak perempuan, yang dapat porsi kedua, ibu 1/6 tambah 1/4. Angka 1/4 dari mana? Ini kan 1/4 dari 5/24. Baik, sama dengan ini saya kasih garis. Sama dengan berapa ini? 1/6 tambah 5/96. Berapa itu? 1/6 tambah 5/96. 16 tambah 5. 21. Ini 16. 16/96. 16 tambah 5, 21/96 bagi 3. Iya, bisa kan? Bisa. 7/32. Betul? Masih sisa. Hah? Masih sisa. Dengan 21/32 masih sisa. Masih sisa maksudnya? Ini sisanya nih. Jadi mohon tenang dulu. Maka 1/8 itu berubah menjadi 7/32. Ini salah ya. 1/6. 1/6 ini berubah menjadi 7/32. Yang setengah berubah menjadi 21/32. Ini berubah menjadi 21/32. Sudah. Nah, sekarang pakai teori yang kemarin ya, biar asrul masalahnya ketemu. 1/8 plus 21/32 plus 7/32. Asal masalahnya kan 32 ini ya. Nah, ini 32. 4 tambah 21 tambah 7. Totalnya sama enggak? Sama. 32. Habis. Alhamdulillah. Sehingga asrul masalahnya ini. Nah, ketemu ya. Aslul masalah. Alhamdulillah. Maka yang terakhir, istri dapat 4/32. Nah, diseragamkan ini. Ini kan status terakhir sudah, tidak bisa dipecah lagi. Anak perempuan dapat 21/32. Ibu dapat 7/32. Dah selesai. Nah, sekarang hartanya berapa? Nah, misalnya hartanya 3,2 M. Nah, kan tinggal 3,2 dibagi 32. Lalu istri dapat 4, anak dapat 21, ibu dapat 7. Walhamdulillah. Selesai? Mau latihan? Ya, Ustaz, umpama, dari sisa ini masing-masing ahli waris itu bersepakat. Jadi pada ngitung pesanan sudah dikasihkan sengitung itu boleh? Oh, boleh. Dari sisa ini masing-masing ahli waris sepakat, daripada bikin pusing, kasihkan saja yang ngitung. Boleh, silahkan ya. Silahkan, boleh. Cukup, ada pertanyaan? Pertanyaan gimana pertanyaan? Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum, Afan Ustaz. Saya mau tanya, apakah kalau suami istri bercerai, harta yang dihasilkan selama masa perkawinan harus dibagi? Apakah suami istri yang bercerai, harta yang dihasilkan selama masa perkawinan harus dibagi? Jawabannya betul, harus dibagi. Cara baginya gimana? Harta istri kembalikan ke istri, harta suami kembalikan ke suami. Karena biasanya dalam satu rumah tangga itu kan sumbernya jadi dua. Ada yang dari suami, ada yang dari istri. Nah, begitu mereka bercerai, ya punya istri kembalikan ke istri, punya suami kembalikan ke suami. Bukan dibagi dua. Kalau langsung bagi dua, ini dolim. Kan belum tentu setengah-setengah. Lah terus baginya yang benar gimana? Lihat sumbernya. Misalnya, dulu istri berpenghasilan, suami berpenghasilan, lalu dikumpulkan jadi satu tabungan. Nah, sekarang harta istri yang mana saja? Yang ini wajan, kompor, panci, dah kembalikan ke istri. Harta suami, mobil, rumah, tanah, apartemen, hotel, dah kembalikan ke suami. Kalau istri enggak berpenghasilan ya sudah. Enggak usah dibagi, milik suami semuanya. Kecuali ketika suami pernah. Tidak ada, itu dolim. Kecuali jika suami pernah memberi hibah atau hadiah ke istrinya. Seperti mahar, nah, itu milik istri. Apalagi misalnya motor dari atau warisan dari orang tuanya, pemberian orang tuanya yang digabung di sini, itu milik istri. Selanjutnya. Baik, lanjut lagi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Paman dari Ibu Ana tidak punya anak istri. Ada kakak perempuan, yaitu ibu dan bibi, dan satu adik laki-laki. Bagaimana cara membagi warisannya? Jazakumullah khairan. paman ini belum nikah. Lalu ada siapa saja? Dua saudara perempuan, satu saudara laki-laki. Coba dibaca ulang. Paman dari ibu ana tidak punya anak istri. Paman dari ibu ya, perhatikan ya, ini. Paman dari ibu. Iya. Paman dari ibu saya tidak punya anak istri. Tapi ada kakak perempuan. Kakak perempuan itu kakak perempuan. Ada kakak perempuan. Mayit. Mayit berarti ya. Ibu kakak dan bibi. Kakak perempuan berarti. Loh kok ada bibi? Ya bibinya dia. Bibi dia kan berarti saudara mayit. Ya bibinya dia. Ini ada kakak perempuan. Kakak mayit apa? Kakak mayit. Kakak mayit. Mayit itu punya saudara dua perempuan. Disebutnya bibi berarti dia. Kalau dia yang punya mantu kan paman. Coba kita ulangi ya. Kakak, ada kakak perempuan, perempuan dalam kurung ibu dan bibi, nah, dan satu adik laki-laki. Nah, ibunya ibu, kakak perempuan. Kemudian adik laki-laki. Adik laki-laki. Gini. Ya. Wah, ini harus mengurai istilah. Dari luar negeri ini. Dari luar negeri. Baik. Kakak perempuan, adik laki-laki, ini sekandung seibu atau semua sekandung biasanya. Ya, kalau terjadi seperti ini saya urutkan aja biar enak ya. Ibu, ibu dulu. Hah? Ibunya ibu dari si penanya, yang meninggal pamannya penanya. Ibu itu ibu penanya apa? Ibu penanya. Nah, itu. Dua saudara perempuan, satu saudara laki-laki. Ya sudah, asoba semua ini. Ini semuanya masuk sini, 2:1. Jadi warisannya dibagi berapa? Bagi 4. Bagi 4. Satu pai ini bagi 4. Yang ini saudara perempuan, ini perempuan satu ya. Perempuan satu, ini laki-laki semua ini. Nah, ini yang laki-laki. Jadi ibu Anda dapat 1/4 dari hartanya. Cukup kayaknya. Baik, semoga bermanfaat. Dan kelihatannya ini pertemuan yang terakhir untuk pengantar ilmu waris. Karena kalau mau dilanjutkan cukup rumit. Dan memang sengaja kita hanya berikan untuk hal-hal yang lebih mudah dipahami sampai pada perhitungan rod. Semoga bermanfaat sehingga kita punya seri pengantar ilmu waris sampai 17. Bagi Anda yang mau mengikuti dan mempelajari lebih detail, silahkan bisa melihat video-video sebelumnya. Pembahasan kuis, insya Allah. Karena deadline-nya kapan? Ya. Baik, berarti satu lagi untuk pembahasan kuis ya. Baik. Hah? Oh gitu. Menjawab banyak pertanyaan? Banyak. Baik. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita gunakan pembahasan kuis dan menjawab beberapa pertanyaan dari para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.